Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min 'ulumihi wa asrarihi 'ala qulubil 'arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqo wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang bangkit, yaqullah, bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, hati yang merasakan bahwa Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi, dan Allah yang telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Juga kepada jamaah yang tidak hadir di tempat ini tapi mengikuti lewat streaming, mudah-mudahan segala keutamaan diberikan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Sehat mahal, kalau sudah sakit terasa, sehat itu mahal sekali. Begitu juga kehidupan dunia ini, betapa mahalnya kalau kita satu waktu nanti meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj melihat orang-orang yang di alam kubur menjerit-jerit, menyesal, penyesalan yang dalam karena kehidupan dunia itu darul amal, tempatnya untuk beramal. Rabbana narji'na na'mal soliha. Jadi jeritan mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Sementara kesempatannya sudah tiada. Dan kehidupan akhirat, martabat kita, kondisi kita, bahagia atau sengsaranya, tinggi atau rendah martabat kita di akhirat, ditentukan oleh kehidupan dunia ini. Makanya Allah uji dalam kehidupan dunia ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Hikamnya beliau mengatakan, menasehati kepada murid-muridnya, al-akhwanu zahiruha ghirratun. Makhluk atau dunia ini zohirnya adalah tipuan. Jadi hidup kehidupan dunia ini zohirnya adalah ghirratun. Ghirrah artinya tipuan. Sehingga banyak manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini karena hanya tahu zohirnya saja, tertipu dalam kehidupan dunia. Habis waktunya untuk mengejar angan-angan kehidupan. Ada yang habis waktunya untuk mencari harta. Ada yang habis waktunya dengan permainan duniawi. Wa batinuha ibratun. Tapi kalau kita tahu isi atau hakikat atau batin dari kehidupan dunia ini, ibroh, banyak pelajaran. Maka dalam Al-Quran bercerita tentang kehidupan terdahulu, baik orang yang sukses maupun orang yang gagal. Allah ceritakan 25 sosok para nabi dan para rasul. Diceritakan sebagai ibroh, pembelajaran berharga. Mereka sukses menjalankan misinya. Sebab misi terbesar bagi para nabi ada wa ma alaina illal balaghul mubin. Dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu tugas yang paling berat. Dijalani oleh para nabi dan para rasul, sukses. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang satu utusan kepada satu kaum kecuali mereka, kaum itu, yastahzi'un, mengolok-olok, menghinakan. Disebut orang gila, disebut tukang sihir. Itu titelnya para nabi dan para rasul yang dilontarkan oleh kaumnya masing-masing. Nah, mereka sukses menjalankan dakwah itu. Terutama rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rintangan, tantangan, cacian, makian begitu besar. Nah, disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul sukses dalam menjalankan tugasnya. Ada juga orang-orang yang gagal, diberikan kekuasaan seperti Fir'aun, diberikan ilmu seperti Haman, diberikan harta seperti siapa di zaman Nabi Musa? Qarun. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada Sa'labah. Diberikan kekayaan oleh Allah, gagal. Diberikan kekuasaan oleh Allah, gagal. Diberi ilmu oleh Allah, gagal. Nah, hakikat kehidupan dunia ini adalah ibroh, pembelajaran. Maka ambil pembelajaran-pembelajaran itu untuk menentukan sikap kita dalam kehidupan dunia. Sebab sikap kehidupan dunia ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Tinggi dan rendahnya derajat kita nanti di akhirat ditentukan oleh kehidupan dunia ini. Bahagia dan sengsaranya kehidupan akhirat nanti ditentukan oleh kehidupan dunia ini. Khafidatur rafi'ah. Nanti orang yang di dunianya diagung-agung, dibangga-bangga. Khafidatur rafi'ah. Tapi nasib di mahsyarnya dijatuhkan oleh Allah. Di dunianya sebagai selebritis, sebagai figur publik, tapi di akhirat jadi gembel mahsyar nanti. Khafidatur rafi'ah. Allah jatuhkan yang tadinya tinggi. Itu akan terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau annakum ta'lamuna ma a'lam, la dhuhiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian para sahabat mengetahui, sadar apa yang aku ketahui, apa yang aku sadari tentang hari esok. Kita hidup di dunia akan begini terus enggak? Berubah. Tidak akan begini terus. Berubah. Yang tadinya muda menjadi tua, yang tadinya gagah jadi lemah. Berubah, bisa jadi hari ini kaya, besok melarat. Bisa hari ini melarat, besok kaya. Besok ada kematian, besok ada alam kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Setelah itu, manusia dibangkitkan dari kuburnya menuju mahsyar. Di mahsyar ada mizan, ada timbangan amal kita akan ditimbang oleh Allah. Ada pemberian catatan kitab amal kita. Ada pengadilan akhirat. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang ini. Ladhuhiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa. Labakaitum kathiro, kalian akan banyak menangis di dunia ini. Maka para sahabat yang sebelum datang hidayah, iman kepada Allah dan Rasulnya, berbuat dosa, kemaksiatan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mabuk-mabukan, bahkan akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah masuk Islam, mereka terbuka hidayah. Dibukakan hidayah ke dalam hatinya. Mahal hidayah itu. Membuka hati, hati ada katupnya, hati ada penutupnya, hati ada hijab penghalangnya. Membukakan itulah hanya Allah. Kalau Allah berkehendak, sekeras apapun hati manusia, sekeras hati Umar bin Khattab, ketika Allah bukakan hijabnya, bukakan penghalangnya, cahaya Allah masuk, hidayah Allah masuk ke dalam hatinya, tunduk kepada Allah. Maka jangan menghinakan orang lain. Kalau orang berbuat maksiat, jangan benci kepada orang yang berbuat maksiat. Bagi Allah mudah menyadarkan seseorang, memberikan hidayah ke dalam hati seseorang. Kita sekarang bisa beramal soleh, jangan bangga dengan amal soleh kita. Bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada amal kita. Ada Pudel bin Iyad, seorang tabi'in. Apa latar belakangnya? Seorang ulama, ahli hadis, ahli tasawuf. Pudel bin Iyad, rahimahullah. Beliau itu adalah mantan ketua perampok. Mantan apa? Mantan ketua perampok. Begal. Ya. Gembongnya begal, Pudel bin Iyad. Satu malam ketika dia membegal kafilah rombongan, maka rombongan itu berhati-hati akan melewati tempat di mana di situ ada kepala begal, pimpinan begal yang sangat terkenal, namanya Pudel bin Iyad. Baru dengar namanya saja, sudah gemeter. Akhirnya dibagi tugas. Setiap orang baca ayat Al-Quran. Maka ketika memasuki wilayah yang dikuasai oleh Pudel bin Iyad, seseorang membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat itu dibacakan. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman, an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya khusyuk, tunduk zikir kepada Allah. Ketika Pudel bin Iyad mendengarkan ayat itu, langsung dia gemetar, kemudian dia rubuh, jatuh tubuhnya ke tanah. Anak buahnya kaget, siapa yang memanah pimpinannya? Siapa yang menombak pimpinannya sampai jatuh ke tanah? Setelah didekati, ternyata tubuhnya tidak ada luka sedikit pun. Tapi Pudel dalam keadaan gemetar. bisa berdiri. Akhirnya Pudel bin Iyad berkata, aku terkena panah. Satu ayat dibacakan tadi. Itulah titik balik Pudel bin Iyad. Kemudian dia meninggalkan perbuatan jahatnya. Dia pergi ke Mekah. Dia belajar ilmu sampai jadi ahli hadis. Bahkan pernah jadi gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan hinakan orang yang sedang bermaksiat. Jangan hinakan orang yang masih jatuh dalam lembah kemaksiatan. Bagi Allah mudah mengangkat mereka. Dan kita jangan bangga ketika kita dimampukan beribadah. Ketika kita mampu melakukan ibadah, semata-mata ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La tupreh ta'atuka li'annaha barzat minka. Janganlah engkau bahagia kalau mampu menjalankan ketaatan dan ketaatan itu dirasa kemampuan sendiri. Waproh biha bi annaha barozat minallahi ilaik. Tapi bahagialah engkau ketika ketaatan itu adalah dirasakan sebagai anugerah pemberian dari Allah bagimu. Jadi ketika kita bertaat kepada Allah, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini semua semata-mata anugerah-Mu ya Rabb. Ini semua semata-mata karunia-Mu ya Rabb. Ketika kita dimampuhkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini hati yang membolak-bolak hati. Maka bagi para wali-wali Allah, hatinya tenang dengan belajar zikir kepada Allah. Kalau hati kita bersandar kepada dunia, bersandar kepada jabatan, bersandar kepada kesehatan, maka akan cemas. Ada sedikit sakit, baru tetangga sakit, aduh. Baru dengar orang lain sakit, dirinya sehat, sudah deg-degan. Kenapa? Bersandar hidupnya kepada sehat, kesehatan. Kesehatan itu dianggap miliknya sendiri. Kesehatan itu dianggap kekuatan sendiri. Maka bersandarlah batin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Hikam, ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada bahagia, ada sengsara. Ada sukses, ada rugi. Ada sehat, ada sakit. Ada hidup, ada mati. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi jangan mimpi hidup di dunia pingin bahagia selama-lamanya. Pingin sukses selama-lamanya. Itu namanya mimpi. Sepanjang di dunia Allah jadikan kehidupan ini berpasang-pasangan. Kalau pingin bahagia selama-lamanya di surga. Sengsara selama-lamanya di neraka. Tapi sepanjang dalam kehidupan dunia ini, jangan mimpi pingin bahagia selama-lamanya. Pingin sukses selama-lamanya. Pingin sehat selama-lamanya. Pingin hidup selama-lamanya. Mimpi namanya itu. Maka bagi murid, ya, istilah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya disebut murid atau salik. Murid itu orang yang sedang belajar di jalan Allah, di tarekat Allah. Tarekat itu jalan menuju kepada Allah. Beliau mengingatkan kepada murid-muridnya, di mana salah satu hikmahnya, basatoka, basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Artinya basato telah melapangkan ka kepada engkau, Allah. Kaila yubqiyaka, supaya engkau tidak kekal ma'al qabdi, beserta atau dalam keadaan kesempitan. Jadi Allah melapangkanmu supaya engkau tidak selamanya ada dalam kesempitan. Jadi Allah yang melapangkan kita dalam segala urusan. Wa qabadoka, dan Allah yang menyempitkanmu. Kailayut layat rukaka ma'al basti. Dan Allah pula yang menyempitkanmu supaya Allah tidak meninggalkanmu selamanya dalam keadaan lapang. Jadi ketika Allah sempitkan, Allah yang menyempitkan supaya kondisi kita tidak selamanya lapang terus. Apa hikmahnya? Jadi pasang surut dalam kehidupan itu. Lapang, sempit. Terus seperti itu dalam kehidupan. Wa akhrajaka, Allah mengeluarkanmu. Anhuma, dari kedua-duanya. Dari lapang menjadi sempit. Dari sempit menuju lapang. Kaila takuna li syai'in dunahu. Supaya engkau terlepas dari sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kalau kita lapang terus, bahagia terus, maka lapang dan bahagia itu akan menjadi sandaran hidup kita. Udah nyaman dalam kebahagiaan, diusik sedikit, gak nyaman. Kita akan menuhankan kelapangan. Jadi kalau kita hidup dikasih kelapangan terus, maka rasa lapang itu akan dijadikan Tuhan oleh kita. Demikian pula sebaliknya, Allah mengeluarkan dari kesempitan supaya kita tidak selamanya dalam keadaan sempit. Supaya kita merasakan nikmat dari Allah. Bahwa yang melapangkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membolak-balikkan dalam kehidupan bagi para murid, bagi para salik. Dilapangkan dari kesempitan, disempitkan dari kelapangan, tujuannya supaya mengeluarkan dari hati kita sesuatu, makhluk, bisa harta, bisa kebahagiaan, bisa posisi. Supaya keluar dari hati kita, kita tidak bersandar kepada itu semua. Itulah rahasia, hikmah dibalik Allah membolak-balikan dalam kehidupan ini. Dilapangkan dari kesempitan, disempitkan dari kelapangan. Supaya lapang dan sempit itu keluar dari hati kita. Yang ada dalam batin kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hidup serba lapang saja, segala fasilitas tersedia, itu akan menuhankan itu. Batin kita akan terpengaruh dengan itu, akan menuhankan itu semua. Maka santri-santri ini dibelajarkan, ya, di pesantren di sini. Santri banyak lapangnya, banyak sempitnya di pesantren ini. Ya, jujur. Enggak bakalan dimarahin. Ya, akui banyak lapangnya, banyak sempitnya. Dengar-dengar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini pengakuan santri ini. Banyak lapangnya, banyak sempitnya. Sempit. Oh, itu lapang luas begitu. Mau tidur tempatnya sempit. Mau ke toilet ngantri. Mau makan ngantri. Sengaja disempitkan oleh Allah. Supaya kita tidak kolokan. Supaya hati kita tidak menuhankan fasilitas, tidak menuhankan harta, tidak menuhankan jabatan. Keluar dari hati kita. Maka dalam ilmu tasawuf itu, ini menjernihkan hati, membersihkan hati. Supaya hati kita bening, hati kita bersih. Tauhid kita tertanam dalam batin kita. La ilaha illallah. Itu yang dihunjamkan ke dalam hati. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an menasihati kepada sahabatnya, ditulis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Para sahabat, dulu aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurangi malamnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi dan para sahabat mengurangi malamnya, bukan nonton TV. Ini mah saya ngurangi tidur, alhamdulillah, anteng di depan TV. Sayyidina Ali menuturkan kepada sahabatnya, aku, para sahabat, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hidup itu indah ada yang memimpin. Hidup indah ada yang membimbing, di saat lalai ada yang mengingatkan. Di saat jatuh ada yang mengangkat. Di saat malas ada yang memperkuat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat. Mengurangi tidur malam. Ketika datang waktu subuh, salat berjamaah ke masjid. Lalu Nabi dan sahabat tidak meninggalkan masjid, zikir terlebih dahulu. Mereka tubuhnya bergetar-getar, bergoyang-goyang. Kasyajaroh, seperti pohon yang ditempa angin. Dalam zikirnya seperti itu. Nabi dan para sahabat. Zikirnya itu kasyajaroh, seperti pohon yang ditempa angin. Bergetar-getar. Maka oleh para ulama, kenapa bergetar tubuhnya orang yang berzikir? Litahammuli waridatil ilahiyah. Karena sedang merasakan cahaya Allah yang datang ke dalam hatinya. Wajilat kulubuhum dalam Al-Quran. Bergetar hatinya. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Maka kulit mereka, tubuh mereka bergetar hatinya. Karena takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian air matanya berlinang sampai gamisnya basah karena tetesan air mata yang tidak bisa dibendung. Itu Nabi dan para sahabat. Kegiatan subuh sebelum ke pasar, sebelum beraktivitas yang lain, mendekatkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batinnya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi batin kita total berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mengeksplorasi Allah, merasakan agungnya Allah, kuasanya Allah, sekaligus hina dan kerdilnya diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apa, coba dikasih sakit saja. Terbaring. Enggak ada kekuatan. Kita merasa lemah di situ. Nah, kita merasa lemah di saat kita sedang diberikan kesehatan oleh Allah. Merasa paling hina di saat Allah berikan fasilitas kepada kita. Itu adalah waktu yang terbaik. Kalau kita merasa lemah, sudah lemah mah, biasa-biasa. Orang menangis, baru pegang tasbih kalau sudah sakit. Itu biasa-biasa. Orang yang luar biasa itu diberi kesehatan, sedang diberikan kekuasaan, sedang diberikan jabatan, sedang diberikan fasilitas yang besar, tapi hatinya merasa hina di hadapan Allah. Itu adalah orang yang baik. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatik. Waktu terbaik, momentum terbaik bagi kalian adalah di saat engkau sadar akan kekurangan diri. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatik. Dan engkau kembali merasa hina di hadapan Allah. Itu adalah momentum terbaik bagi hamba-hamba Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Ya, termasuk wabah COVID-19 ini. Ya, sekarang sudah muncul varian baru, varian Delta namanya. Ya, enggak tahu yang kayak gimana Delta itu. Katanya penyebarannya lebih agresif lagi, lebih cepat lagi. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Allah mengingatkan kepada umat manusia, jangan sombong, jangan lupa diri. Dikasih virus yang tidak kelihatan, lemah manusia. Ini masih sombong-sombongan. Negara-negara ya, di barat dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, di Israel. Salah satu hikmahnya adalah nazir. Ma ya'tihim min zikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah Allah memberikan peringatan sesuatu yang baru kecuali mereka hanya mendengar saja, mereka asik dalam permainan duniawinya. Jadi diingatkan oleh Allah dengan virus yang tidak kelihatan betapa lemahnya manusia. Supaya enggak sombong, diingatkan oleh Allah dengan virus, dengan COVID-19. Supaya kita semakin dekat dengan Allah, batin kita semakin bersandar kepada Allah. Semakin memenuhi panggilan Allah. Bukan malah jadi enggak ke masjid. Bukan malah jadi enggak ngaji. Sudah mah dikasih penyakit, sudah mah dikasih balai, meninggalkan masjid, meninggalkan ibadah, meninggalkan zikir, tambah jauh dari Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan dunia ini hanya sekejap. Siang berganti dengan malam. Wakhtilapul laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Sementara ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Ada yang ajal kematiannya masih dalam kandungan ibunya. Ada yang ajal kematiannya baru lahir. Ada yang ajal kematiannya di masa kanak-kanak, remaja, dewasa. Ada yang koma 3 tahun belum mati. Jadi yang membuat mati itu apa? Ajal yang ditetapkan oleh Allah. Bukan karena berhenti jantung. Itu mah lahiriahnya. Hakikatnya Allah yang menetapkan ajal kematian seseorang sebelum lahir ke dunia. Makanya bertambah umur kita atau berkurang? Berkurang. Bukan bangga dengan tambahnya umur, justru umur kita semakin berkurang. Sisa umur kita semakin berkurang. Jatah hidup di dunia semakin berkurang. Maka orang yang terbuka mata hatinya, Orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Seandainya cahaya keyakinan, jadi keyakinan itu bisa bercahaya. Keyakinan itu bersinar menerangi hati. Sebab hati ini butuh cahaya. Coba Bapak Ibu sekalian, di malam hari kalau tidak ada listrik bagaimana? Bisa berjalan enggak? Takut. Takut terperosok. Jadi kalau dalam keadaan gelap, kita tidak bisa bergerak. Begitu juga hati tanpa cahaya tidak akan bisa bergerak menghadap kepada Allah. Jadi kita butuh cahaya. Al-anwaru matoyal kulubi wal asror. Cahaya adalah kendaraannya hati dan relung batin kita. Batin kita harus bergerak menghadap kepada Allah. Cahayalah yang menuntun itu semua. Lau asyraka laka nurul yakin. Seandainya cahaya keyakinan itu menyinari hatimu. Seandainya cahaya keyakinan itu menyinari hatimu, apa yang akan terjadi? La ra'aital akhirata aqraba ilaik. Maka engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu. Akhirat itu lebih dekat. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang berkata, ah akhirat mah kumaha engke. Engke kumaha, kumaha engke. Ibu-ibu yang baik itu kumaha engke, engke kumaha. Biarlah yang bukan Sunda bingung-bingung dah. Banyak orang yang berkata, kumaha engke. Apa sih bahasa Indonesianya kumaha engke itu? Hah? Gimana nanti dah akhirat mah? Padahal nanti bagaimana? Saking hatinya tidak disinari oleh cahaya keyakinan. Seandainya hati kita disinari oleh cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata aqraba ilaik, maka akhirat itu akan dipandang, akhirat itu akan dirasakan dekat kepada engkau. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya orang tahu hakikat kehidupan, maka di benaknya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Akhirat itu dekat. Maka hari ini adalah al-isti'dadu lil maut, persiapan kematian. Esok adalah saat kita pulang kepada Allah. Ayo kita persiapkan. Hari ini adalah persiapan. Besok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Jadi akhirat itu besok. Hari ini adalah persiapan untuk hari esok. Periksa. Apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Bukan harta, bukan jabatan. Diri kita, jasad kita pun akan kita tinggalkan. Jangankan harta di luar diri kita, jabatan di luar kita. Diri kita, jasad kita pun akan kita tinggalkan. Bukankah tubuh kita akan menjadi jenazah? Pakaian bagus tidak bisa menempel kembali. Mobil mewah tidak akan bisa dipakai lagi. Berpisah dengan diri kita. Jasad kita berpisah dengan diri kita. Apalagi harta, apalagi keluarga, jabatan. Tubuh kita akan menjadi jenazah. Dimandikan oleh keluarga kita. Dibungkus dengan kain putih yang sederhana. Disolatkan oleh tetangga kita. Dibawa ke pekuburan. Dimasukkan ke lubang lahat. Diuruk dengan tanah sampai rata. Minha kholaknakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan. Kembali kepada tanah. Dibangkitkan dari tanah. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita kejar selama ini? ruh kita, hati kita yang akan menghadap kepada Allah. Hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta yang sekarang diperebutkan, membuat manusia saling membunuh, lupa diri. Wala banun, demikian pula anak tidak akan memberikan manfaat di hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah, yang sering diabaikan oleh manusia, dicampakkan hati kita, dibiarkan hati kita begitu saja. Hati penuh dengan permusuhan, hati penuh dengan hasad, hati penuh dengan kecintaan kepada dunia, hati yang terabaikan, padahal itu akan dibawa pulang kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hibdul qalbi, jaga hati kita. Hati kita tuh abstrak, tidak konkret. Kalau konkret seperti tubuh kita, panca indera kita kelihatan, kotor kelihatan. Muka kita kotor, buru-buru kita bersihkan. Hati itu abstrak. Kalau kita tidak pandai menjaganya, hibdul qalbi, menjaga hati kita. Setiap saat kita jaga, kita rawat hati kita. Ada kotor buru-buru kita bersihkan. Bukankah kita suka merawat benda yang kita cintai? Mobil kita kotor tidak akan masuk ke garasi sebelum kita bersihkan. Benda-benda yang kita cintai kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita merawat hati kita seperti merawat benda-benda yang kita cintai? Dirawat hati kita, dijaga hati kita. Dievaluasi hati kita. Maka coba kita perhatikan jamaah sekalian. Dari keseharian kita. Dari mulai bangun tidur sampai akan tidur. Kemana hati kita selama ini? Kemana kecenderungan hati kita selama ini? Apakah sudah merasakan bersama dengan Allah? Hati yang terbimbing. Hati yang selalu bergerak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat gambaran para sahabat. Rijalul latulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Inilah gambaran para sahabat yang terbimbing hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang latulhihim, tidak melalaikan kepada mereka tijaratun wala bai'un, perdagangan, transaksi, an zikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun para sahabat sedang berbisnis, hatinya tidak lalai dari mengingat Allah. Apalagi sedang sholat. Apalagi sedang di masjid. Hebatnya para sahabat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbimbing hatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun sedang berbisnis tapi hatinya tidak lalai dari mengingat Allah. Itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tandanya para wali Allah. Ibarat mahkota, raja ada mahkotanya. Wali Allah adalah hatinya selalu zikir kepada Allah. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Perintah zikir itu kapanpun dan dimanapun berada. Orang yang bisa zikir kepada Allah fi kulli awqat wal amakin, di setiap waktu dan tempat, itulah wali-wali Allah. Itu makna adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tandanya wali-wali Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita menjaga hati. Hati yang abstrak, bukan yang fisik. Yang fisik mudah merawatnya, tapi yang abstrak, yang gaib, ini sulit merawatnya. Maka dibutuhkanlah adanya mursyid, murabbi ruh, pembimbing ruhani. Seperti Nabi yang selalu membimbing hati para sahabat. Para sahabat selalu terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diceritakan bahwa beliau kemanapun melangkah terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Dibuktikan makomnya di Madinah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar ada tiga yang paling dicintai dalam hidupnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah menyerahkan hartanya 100% kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hadis yang diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Fiqhus Sunnah ditulis oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi peperangan. Di musim panas, paceklik. Paceklik kurma tidak panen. Kondisi paceklik, ekonomi lemah, terpaksa harus perang. Satu hari Nabi mengumpulkan para sahabat untuk berinfak. Pertama datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar Siddiq. Aku akan kalahkan, aku akan ungguli Abu Bakar Siddiq. Beliau membawa dari rumahnya nisful mal, setengah hartanya. Setengah hartanya dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ma abqaita li ahlika?" Berapa persen yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menjawab, "Abqaitu lahum mithla dzalik." Aku sisakan bagi mereka seperti ini, berarti setengahnya. Kata Sayyidina Umar, aku akan ungguli Abu Bakar Siddiq. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia serahkan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Hai Abu Bakar, berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dijadikan jaminan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk keluarganya. Maka Nabi senyum. Saking yakin kepada Rasulnya, maka bagi keluarganya enggak disisakan, cukup Allah dan Rasulnya. Di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab, aduh enggak jadi hari ini ngungguli Abu Bakar Siddiq. Karena setiap infak dikumpulkan, maka Sayyidina Abu Bakar selalu seluruhnya. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian beliau dibaiat menjadi khalifah. 3 tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq sakit. Itu para sahabat memanggilkan tabib yang paling hebat untuk mengobati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak tabib yang didatangkan ketika beliau sakit. Apa yang alasannya? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku sudah rindu ingin menyusul kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan sakit ini justru ingin segera menyusul kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun wafat. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Sayyidina Abu Bakar makomnya pun di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi hati yang disinari oleh cahaya keyakinan akan melihat akhirat itu lebih dekat. Akhirat itu hari esok, hari ini. Al-isti'dad lil maut qobla nuzuliha. Mempersiapkan, menyiapkan bekalnya. Membersihkan hati. Terus pundi-pundi amal soleh yang penuh keikhlasan. Digapainya, didapatkannya, dievaluasi hari demi harinya. Pandai muhasabah, mengevaluasi hari demi harinya. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, makomnya pun setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk ketika sholat, kemudian beliau sakit, wafat, kemudian dimandikan. Para sahabat kaget, di pundaknya Sayyidina Umar bin Khattab banyak bekas cemeti. Bekas cemeti. Lalu bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi, siapa yang berani mencambuk Umar bin Khattab ketika hidupnya? Maka istrinya memberikan kesaksian, bahwa suaminya ketika sepertiga malam dia bangkit, kemudian dalam bangkitnya menghadap kepada Allah ada sesi muhasabah. Dia mengintrospeksi dirinya, dia menasehati dirinya, ittaqillah ya nafsi, ittaqillah ya nafsi, takutlah wahai diri, takutlah wahai diri, apa yang engkau perbuat hari esok, apa yang engkau perbuat minggu yang lalu. Dievaluasinya. Kalau ditemukan ada kesalahan, ada dosa, dia pukul punggungnya dengan cambuknya sendiri. Sambil berkata, ittaqillah ya nafsi. Bertakwalah, takutlah kepada Allah, wahai diri. Inilah muhasabahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mempersiapkan kematian. Sebab kehidupan dunia ini kita harus isi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Tiap kedipan matanya, tiap tarikan napasnya harus dipakai zikir kepada Allah. Dipakai ibadah kepada Allah. Sampai nanti ahli surga ada nyeselnya. Kok ada nyesel bagi ahli surga? Ada cuma satu penyesalan ahli surga. Pengen tahu enggak ibu-ibu? Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu. Ingat ketika di dunia ada satu jam tidak dipakai zikir kepada Allah. Lalai hatinya dari mengingat Allah. Itulah penyesalan ahli surga. Kenapa nyesal? Lihat temannya derajatnya lebih tinggi. Dengan zikir kepada Allah membuat tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullah wala dzikrullahi akbar. Zikir adalah ibadah terbesar. Sebab semua bentuk rangkaian ibadah hakikatnya hati zikir kepada Allah. Salat hakikatnya zikir kepada Allah. Segala bentuk ibadah hakikatnya hati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kalau hati disinari oleh cahaya Allah, La ra'aita mahasinad dunya qad zuharat kisfatul fana 'alaiha. Tadi yang pertama, kalau hati disinari oleh cahaya keyakinan, akan melihat akhirat itu dekat. Akhirat itu besok. Jangan tunda untuk beramal. Yang kedua, hati yang disinari oleh cahaya keyakinan adalah memandang dunia itu hanya dilihat dari kepanaannya, akan rusaknya dunia ini. Bukan mahasinnya, bukan gemerlapnya. Bukan gemerlap dunia, tapi kepanaan dunia. Dunia ini fana. Apa fana itu? Akan rusak. 10 tahun yang lalu kita beli mobil kebanggaan. Hari ini biasa-biasa. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi rongsok. Begitulah dunia. Tidak ada yang abadi. Kuluman alaiha fan. Tidak ada yang abadi dunia ini. Semua berubah menuju kepada kerusakan dan kehancuran. Nah, orang yang disinari hatinya oleh cahaya Allah akan melihat dengan hatinya, melihat dunia ini adalah kefanaannya, kerusakannya. Bukan melihat gemerlapnya. Tapi sebaliknya, hati yang gelap akan melihat dunia ini adalah gemerlapnya, keagungannya, kebanggaannya, kehebatannya, takjubnya, bangganya. Maka hatinya akan bangga dengan dunia. Lihat pergaulan bebasnya, lihat fasilitasnya, itu yang menjadi kebanggaannya. Karena hati gelap tidak disinari oleh cahaya Allah. Sebaliknya, hati yang disinari oleh cahaya keyakinan, melihat dunia itu adalah justru fana, akan rusak. Sehingga hatinya membanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat harta jabatan yang tinggi, jadi presiden 2024. Betul enggak? Pilpres kita insya Allah tahun berapa? 2024. Sudah ramai enggak sekarang? Sudah ramai enggak? Sudah ramai. Kadang menteri bukan kerja, pinginnya jalan-jalan aja. Pingin dapat dukungan, padahal masih lama. Jatahnya pun presiden cuma satu, enggak 100 orang. Bangga dengan jabatan-jabatan seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi kebanggaan hati. Dijadikan itu sebagai tujuan dalam hidup. Itu yang membuat celaka, membuat rusak bangsa ini. Dengan segala cara. Akhirnya korupsi di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Melihat dunia itu gemerlapnya. Lihat jabatan itu gemerlapnya. Itulah hati yang tidak disinari oleh cahaya keyakinan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang umat Islam pingin maju enggak? Pingin maju enggak? Dulu 7 abad. Umat Islam menyinari cahaya bumi. 7 abad. Sekarang sudah 7 abad. Mereka yang menguasai dunia. Dibulak-balik oleh Allah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan itu silih berganti di antara manusia. Yang mukmin maupun yang kafir. Ada Raja Namrud. Ada Nabi Sulaiman. Ada Fir'aun. Ada Nabi Daud. Silih berganti dunia ini dipimpin oleh yang kafir maupun yang muslim. Setelah Nabi SAW 7 abad dunia dikuasai oleh umat Islam. Sekarang 7 abad dikuasai oleh non muslim. Maka susah dicarikan keadilan hari ini. Lihat Palestina yang jelas-jelas dijajah oleh Israel. Tapi negara-negara Eropa mendukungnya. Gaza dibombardir tapi tidak disebut sebagai kejahatan perang. Kenapa? Karena dunia ini sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. 7 abad. Ada harapan besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha aqdar. Sebaik-baiknya umat yang awal dan yang akhir. Dan di tengahnya adalah kerusakan. Mudah-mudahan yang akhir ini adalah hari ini ke depan. Allah bangkitkan umat ini. Tandanya adalah muliatil ardu, ketika bumi ini sesak dengan kezaliman dan kepasikan dan kejahatan. Dan sekarang kita merasakannya. Bagaimana caranya umat Islam ini harus bangkit? Harus bangkit hatinya terlebih dahulu. Membangkitkan hati, inilah kunci yang pertama. Dalam kitab Hadir Alam Islami, Syakib Arsalan menjelaskan, wa aksaru asbabi nahdoh al akhirah roji'atun ila tasawuf. Faktor-faktor penyebab kebangkitan umat akhir zaman ini adalah roji'atun ila tasawuf. Ketika umat ini kembali mempelajari ilmu tasawuf, membersihkan hatinya, membangkitkan hatinya. Bagaimana bisa bangkit umat ini kalau hatinya mati, kalau hatinya kotor? Yang kaya tidak peduli, pejabat tidak peduli. Bagaimana umat ini bisa bangkit? Bangkit pertama adalah hatinya terlebih dahulu. Roji'atun ila tasawuf. Umat ini harus bangkit kembali kepada ilmu tasawuf dengan membersihkan hati, membangkitkan hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kebangkitan umat akhir zaman itu diawali dengan roji'atun ila tasawuf, kembali untuk mempelajari ilmu tasawuf. Sebab tasawuf adalah jauhar, tasawuf adalah berlian yang harus digenggam untuk mencerahkan hati kita, mencerahkan batin kita. Butuh zuhudnya seperti Sayyidina, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, ya raja, kaya, ya nabi. Mudah-mudahan nih murid-murid semua jamaah diberikan kekayaan oleh Allah. Nabi Sulaiman satu waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah, raja, bukan naik pesawat Lion Air, tapi Allah tundukkan kepadanya angin. Jadi anginlah yang menerbangkan Nabi Sulaiman. Kalau panas atau hujan, Allah tundukkan burung-burung untuk memayunginya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulkan kerajaan yang tidak akan pernah tertandingi. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika terbang di sana, di bawah ada rakyat jelata yang menyaksikan kehebatan Nabi Sulaiman. Ilmu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, keluar kata-kata subhanallah. Maka kalimat subhanallah itu dibawa oleh angin, kemudian terdengar oleh telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman gemetar, pucat pasi, pucat, bergetar. Kemudian kata Nabi Sulaiman, hai angin, bawa aku ke orang yang mengucapkan kalimat subhanallah. Jadi Nabi Sulaiman kaget, gemetar ketika mendengar kalimat subhanallah. Maka dibawalah Nabi Sulaiman alaihissalam menuju si rakyat jelata itu. Rakyat jelata kaget. Tadi Nabi Sulaiman berada di atas, sekarang udah ada di hadapannya. Aduh, salah apa saya ini? Kata Nabi Sulaiman, hei fulan, jujur, apakah engkau tadi mengucapkan kalimat subhanallah? Kata si rakyat jelata itu, benar, aku yang mengucapkan kalimat subhanallah itu. Lalu kata Nabi Sulaiman, hei fulan, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca ditimbang dengan kerajaanku, ditimbang dengan anugerah yang Allah berikan kepadaku, maka lebih berat kalimat subhanallah. Lalu disusul lagi, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca, kerajaanku dilipat gandakan, masih berat kalimat subhanallah. Apa artinya? Nabi Sulaiman lebih kagum dengan kalimat subhanallah daripada karunia yang selama ini diberikan kepadanya. Daripada bisa terbang, dibawa oleh angin. ya, dipayungi oleh burung. Kerajaannya yang besar, kekuasaannya yang besar, tidak ada apa-apanya dalam pandangan hati Nabi Sulaiman dibandingkan dengan kalimat subhanallah. Tuh, kalau terbuka kalimah-kalimah zikir itu akan membuat merasa agung dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kita akan nikmat membaca kalimat subhanallah. Kalau terbuka hakikat kalimat subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kebangkitan umat ini apabila hati umat ini dicuci, dibersihkan. Dari kesombongan, dari hasad. Jangan sampai pesantren dengan pesantren tidak mau akur. Ustadz dengan ustadz tidak mau akur. Kenapa? Karena penyakit hati. Penyakit hati itulah yang membuat tidak adanya persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang ada permusuhan, yang ada hasad, yang ada kebencian, berbeda dianggap salah. Ini yang membuat rusaknya umat. Umat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, 80%. Maka kalau umat Islam ini disaudarakan, dipersaudarakan, maka akan menjadi kekuatan. Dan inilah justru Islam di Indonesia yang ditakuti oleh dunia. Sebab mayoritas muslim adalah di Indonesia. Nah, hati yang dibersihkan inilah akan menjadi kekuatan, menjadi persaudaraan yang kuat. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah yang menjinakkan hati, kemudian menjadilah bersaudara. Jadi kalaupun banyak, tapi kalau hatinya kotor, centang, perenang, tidak ada persatuan dan tidak ada persaudaraan. Kita akan nikmat ketika ketemu dengan saudara kita sendiri atas nama Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kebangkitan umat akhir zaman ini, apabila kita kembali kepada tasawuf, mengamalkan tasawuf, membersihkan hati. Jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi apapun juga, kalau hatinya dibersihkan, maka akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat itu dekat dan mempersiapkan semuanya akan bersinergi. Yang diberikan kekuasaan, yang diberikan harta, yang diberikan jabatan, semua umat Islam ini dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya dibersihkan, hatinya dicerahkan. Hati yang tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah cabut penyakit-penyakit hati dari umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian Arba'in kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Nikmat kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah. Bahagia. Kebahagiaan ketika hati disinari oleh cahaya Allah. Kecelakaan, kegelisahan ketika hati kita gelap. Tidak mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sebelum kita berdoa kepada Allah, kita bacakan kalimah-kalimah thayyibah. Walaupun beberapa menit, mudah-mudahan menghidupkan hati kita. Mari pejamkan kedua matanya. Kemudian khudu wa tazalul di hadapan Allah. Merendahkan diri dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jamaah sekalian, mari kita muhasabah. Evaluasi diri kita. Keseharian kita, apa yang kita lakukan selama ini, bersama siapa hati kita selama ini, kemana kecenderungan hati kita selama ini, apakah sudah kepada Allah atau masih kepada dunia dan makhluk. Jadikan dunia adalah sebagai alat kita bekal kita, teman kita dalam beribadah dan dakwah kita. Jangan dijadikan tujuan. Cari rizki dengan rizki yang halal untuk bekal ibadah dan bekal dakwah kita. Agama ini membutuhkan harta. Nabi bersabda, "Ni'mal malu sholih li rajuli sholih." Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang soleh. Kalau harta di tangan bukan orang yang soleh, malah menjadi kesombongan, jadi kebanggaan, malah petaka. Agama membutuhkan harta, dan harta yang terbaik adalah di tangan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang barokah bagi kita. Jamaah sekalian, semakin berkurang sisa umur kita, bukan bertambah. Pertanyaan besar kita, berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi sisa umur kita ini? Susul ketertinggalan kita di masa lalu. Banyak para sahabat, latar belakangnya adalah jahiliyah, tapi setelah mendapatkan cahaya Allah, mereka lari pas tabikul khoyat, berlomba, kesempatan masih ada. Malam yugorgir sebelum ruh berada di tenggorokan. Mari jamaah sekalian, bangkitkan kesadaran hati kita. Kuncinya ada di dalam hati kita. Nyari kebahagiaan ada di hati kita. Hati yang selalu bersama Allah lah yang bahagia. Dalam setiap kondisi apapun, dilapangkan atau disempitkan kehidupan kita, ketika hati bersama Allah, itulah kebahagiaan. Sabar ketika disempitkan, sabar ketika kita menghadapi masalah, sabar ketika menghadapi kendala bersama Allah. Bahagia ketika Allah berikan karunia, ketika Allah lapangkan, bahagianya bersyukur bersama Allah. Mari jamaah sekalian kita bacakan istighfar sama-sama. Kita penuhi syarat tobat kita yang 4. Pertama, i'tirab, akui dosa-dosa kita. Waktu yang terbaik adalah di saat kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Dosa dari mata kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Mulut kita berbuat ghibah, fitnah, mencaci maki, melukai perasaan mereka. Kaki kita melangkah kepada tempat-tempat kemaksiatan. Dosa kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah-Nya, jatuh kepada larangan-larangan Allah. Dosa kepada orang tua, melukai perasaan mereka dengan ucapan kita dan tindakan kita. Dosa kepada suami, tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, tidak mensyukurinya. Dosa kepada istri, tidak mendidiknya. Bayangkan dosa-dosa kita. Bongkar-bongkar dosa kita. Sebelum dibongkar nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang tertutup satu pun. Di pengadilan Allah tiada yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya terbuka. Sebelum kita datang di waktu itu, lebih baik kita buka aib dan dosa kita. Akui di hadapan Allah, i'tirab, namanya pengakuan yang tulus dan dalam akan dosa-dosa kita. Yang kedua, an-nadamah, menyesal, meneteskan air mata. Air mata yang menyesal. Tidak akan mengulangi. Dan gemar amal soleh, mumpung kesempatan masih ada. Kesempatan yang mahal detik-detik kehidupan dunia ini. Untuk beramal soleh yang ikhlas. Mari bacakan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Basahi lisan kita dengan kalimah istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. jemput ampunan Allah dan kasih sayangnya. Sebab Allah mencintai orang yang banyak tobat kepada Allah. Nabi pun tidak kurang dari 100 kali bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai bukan sebatas mengampuni orang-orang yang banyak tobat kepada Allah dan menyucikan hatinya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Di mahsyar nanti ada kelompok yang akan dilindungi oleh Allah dari mara bahayanya mahsyar. Orang yang zikir kepada Allah dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mari kita bacakan kalimat thayyibah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Sirul Asrar Madhalul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, bacakan kalimat thayyibah itu dari hati yang paling dalam, dengan kekuatan, dengan suara yang keras, sehingga kalimat thayyibah yang kita baca itu akan bersinar dan menghidupkan hati kita. Bahagia hati yang hidup karena kalimat thayyibah. Keluarkan dari hati kita gambaran dunia dan makhluk. Dunia dan makhluk dalam hati itulah yang membuat hati kita menjadi mati. Membuat cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati. Kosongkan hati kita dari gambaran dunia dan makhluk. Allah akan penuhi hati kita dengan cahaya ma'rifat. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Semuanya karena izin Allah. Abdulu dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Punjamkan ke dalam hati yang paling dalam. Hidup dan mati kita harus ada dalam kalimat thayyibah ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. وسلم طلع البدر علينا بسرية الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعيا إن الله لا يا حبيبي يا محمد يا روس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا روس الخفقين لا إله إلا الله الله الله Allah, hidupkan hati kita sebut nama Allah. Wadzkuris marobik. Allah lah tujuan kita. Kita semua akan kembali kepada Allah, meninggalkan kehidupan yang fana. Suami akan berpisah dengan istrinya, orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya, pejabat akan berpisah dengan jabatannya, pengusaha akan berpisah dengan perusahaan-perusahaannya. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Seperti jantung yang terus berdetak, begitu juga nama Allah dalam batin kita, menghidupkan hati kita, menghidupkan pikiran kita, menghidupkan cara pandang kita, menghidupkan langkah-langkah kita dalam kehidupan dunia ini. Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. La maqsuda illallah. Zikir sir, rahasia batin kita selalu Allah. Allah, jantung yang terus berdetak memompa darah. Begitulah hati, zikir sir, zikir rahasia, zikir di hati Allah. Allah, Allah, kapanpun dimanapun berada sampai Allah jemput kita. Ketika ajal kematian tiba, hati kita sedang zikir kepada Allah. Lisan kita basah, menyebut nama Allah. Itulah kematian husnul khatimah. Itulah kematian yang ditunggu-tunggu oleh para wali-wali Allah. Kalimah yang terakhir yang keluar adalah kalimah La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila likaika wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatika wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatika wa ghayata afiatik wa ghayata inayatika wa ghayata ulumik wa ghayata anwarika wa ghayata asrarika al-ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirra wa la fitnatin mudillah wa antu qawiyana fi dhalika kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir ya rab ampuni seluruh dosa-dosa kami ya rab dosa yang kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini kami bangkit dari tempat ini kecuali engkau bersihkan dosa kami dari seluruh dosa-dosa kami engkau tidak sisakan dosa walaupun sedikit pun. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit takabur, penyakit riya dalam beramal, penyakit ujub setelah beramal, penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kemudian hiasi hati kami ya Rob dengan sifat-sifat yang terpuji. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Tawakal dalam setiap amal. Ridho dalam takdir-takdirmu. Mahabbah kecintaanmu di atas segala-galanya. Ya goniyu agnina bifadlika amman siwa. Wahai zat yang maha kaya, datangkan rizki yang seluas-luasnya bagi kami. Jangan jadikan rizki yang luas menjadi penghambat untuk ibadah dan dakwah kami. Jadikan rizki yang luas dalam genggaman kami. Jangan masukkan rizki yang luas dalam hati kami, ya Rob. Ya Rob, jadikan semua harta menjadi amanah adanya. Jadikan rizki semua menjadi bekal ibadah dan dakwah bagi kami, ya Rob, untuk memuliakan agamamu. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rob, jadikan anak cucu kami generasi yang bertakwa, yang akan menggantikan kami di saat kami sudah di alam barzah nanti. Ada yang menggantikan sujud, menggantikan ruku, menggantikan dakwah, beramal soleh, dan menyebar kemanfaatan yang lebih besar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.